Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم arsyiki wa midada kalimatiki. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya rasulullah wa rahmatullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku ay tabi'aku misanin ila yamitin rabbi. أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semua kita sudah diponis mati oleh Allah bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu harus terus diingat-ingat. Bahwa semua yang berjiwa bukan langsung mati, tapi za'iqah, merasakan dulu sakaratul maut. itu alam sakaratul maut yang akan kita lewati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hamba Allah yang beriman, yang tahu persis bahwa kematian terus mendekat dengan dirinya, maka ia terus bersiap-siap dengan diantaranya. Terus berdoa. Terutama setiap selesai sholat fardu. Itu doa keselamatan. Jawab doa yang sangat mustajab, doa selesai sholat fardu. Sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu doain asma. Kapan doa itu sangat didengar ya Rasulullah? Artinya Allah dengar semua doa. Kapan dimanapun hamba itu berdoa didengar oleh Allah. Tapi ada doa yang lebih didengar oleh Allah. Ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah. Rahasianya diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jawfal lail wa kulladuburi waqti shalah. Berdoalah di tengah malam. Ayat di penghujung malam. Wa kulladuburi waqti shalah. Dan setiap selesai sholat fardu. Allahu Akbar. Karena itu peristiwa penting terjadi tengah malam. Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Sholat penting yang akan diangkat penegaknya pada makam yang terpuji. Sholat apa namanya? Tahajud tengah malam. Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60. Udu'uni astajib lakum. Tengah malam ayat. Berdoalah kalian kepada aku. Pasti doa kalian ku ijabah. Itu turunnya tengah malam. Karena itu doa kalau sudah dipanjatkan tengah malam. La hijabah. Enggak ada hijab. Pasti Allah ijabah. Sampai Allah bertanya dalam hadis qudsi. Idza qama 'abdi nisfal lail. Bila hambaku bangun di tengah malam. Fakabbarani. Kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar. Fa innahu da'ani. Sungguh ia memanggilku. Fa anzaltu ilal ardi. Ini bahasa indah sekali. Seakan Allah turun ke muka bumi. Menghampiri hambanya. Abdi hambaku. Abdi kekasihku. Abdi pilihanku. Ma tatlubu minni. Yang pertama Allah tanya, minta apa kamu? Subhanallah. Minta apa kamu? Minta nikah? Allahu Akbar. Cari pasangan hidup itu jangan macam-macam. Ustadz cari jodoh, abang cari jodoh enggak susah-susah. Dan syaratnya juga enggak macam-macam ayah. Waktu nanda cari jodoh. Asal soleha tapi cantik gak apa-apa. Iya ayah benar. Benar ayah. Benar. Asal soleha tapi cantik. Ikhlas. Ikhlas. Kaya juga gak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh semua. Amin. Ya Allah. Karena doa di majlis zikir juga mustajab. Kenapa doa majlis zikir mustajab? Karena tidaklah satu kaum duduk zikir bersama, ai majelis ilmu. Di sini juga ada ilmunya. Jadi majelis ilmu dan majelis zikir. Wa innal malaikata latad'u ajnihata ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya. Ridan. Senang sekali. Atas apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah yang saleh di majelis ilmu, di majelis zikir itu. Ilmu yang buat dia berzikir kepada Allah. Ilmu yang buat dia cinta Allah. Ilmu yang buat dia takut kepada Allah. Ilmu yang membuat dia bahagia hidup dalam taat. Ilmu yang buat dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik majelis, majelis yang buat dia mudah menangis karena Allah jalla. Allahu Akbar walillahil hamd. Tengah malam Allah sampai bertanya, adakah di antara hambaku yang meminta kepada? Dan itu kalau ingin diijabah, bangunlah sholat malam. Qumu bil lail wan nasu niyam. Bangunlah salat malam saat manusia lelap-lelapnya tidur. Itulah waktu yang paling utama tahajud, itu waktu yang utama berdoa. Ya kira-kira lah, jam 2, setengah 3, jam 3 itu lelap-lelapnya tidur. Nah, itulah waktu yang utama bermunajat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kulat duburi waktu. Setiap selesai sholat fardu, Allahu Akbar, itu sangat mustajab. Karena itu kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selalu kita panjatkan di majelis zikir ini. Karena doa-doa diaminkan para malaikat. Tidaklah satu kaum duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, kecuali mengundang perhatian para malaikat. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Taqiyatuhum yawma yalqaunahu salam wa 'adallahum ajran karima. Dengarkan dengan iman. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian semua, dan para malaikat pun hadir seraya mendoakan, mengaminkan doa-doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman, yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah pada hamba-hamba yang berzikir. InsyaAllah berjumpa dengan Allah. Yalqaunahu salam husnul khatimah. Dan mendapat ganjaran yang mulia. Tafsirnya ganjaran mulia, al-jannah, syurga. Makanya majlis zikir diantaranya disebut taman syurga. Kenapa disebut taman surga? Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan, karena seperti penghuni surga. Penghuni surga doa-doanya, permintaannya diijabah. Sebagaimana doa harapan di majlis zikir, insyaAllah diijabah oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kalau orang cerdas berzikir. Karena zikir itu mengundang rezeki. Surah Nuh 10, 11, 12. Bahkan jodoh. Bahkan anak. Dan sejahtera, bahagia. Bahkan kalau ingin minta turun hujan, banyak istighfar. Nih, Arifin bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum idrara. Wa yumdikum bi'amwali wa banin. Wa yaj'alakum jannat. Wa yaj'alakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, yang teratur. Kemudian Allah mudahkan kalian mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah. Lalu Allah jadikan anak cucu kalian generasi yang soleh-solehah. Lalu Allah sejahterakan kalian. Itu Quran. Haji. Karena itu ikhwatillah, semua yang menyaksikan dimanapun, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Minimal 100 kali. Mau diajak sama Ustaz minta ampun pada Allah? Tentu mau, karena semua kita ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin berkah Allah. Kita ingin bahagia di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Mari, ayah, bunda, guru-guru yang mulia, izinkan Arifin dengan kekurangan ilmu melayani zikir ini. Mari semua anak-anakku sayang, kita berzikir, beristighfar, diiringi dengan solawat. Ini bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita solawat dulu. karena senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baru kita beristighfar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam salam alaika, ya Rasulullah, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semua dimanapun silakan angkat kedua tangan. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya. Tidak ada harapan yang paling besar kepada Allah selain ridho rahmat ampunan Allah. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa, merasa tidak berdosa, berdosa. Ya Allah, ya Rabbana. Kau saksikan kami menengadahkan tangan kepadamu, ya Allah. Engkau tahu semua dosa yang telah kami lakukan. Engkau tahu maksiat yang kami lakukan, bahkan yang kami sembunyikan. Engkau tahu orang-orang yang pernah kami zalimi. Tapi Engkau selalu beri kesempatan kami mohon rahmat ampunan-Mu. Sungguh ya Allah, tiada yang buat kami bahagia duduk di majelis-Mu kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Yang di rumah angkat juga kedua tangan. Insya Allah satu saja seluruh Indonesia ini yang mengangkat tangan diijabah. Satu saja seluruhnya diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.